pernahkah kamu bernyanyi walaupun hanya saat mandi? Pasti bebas rasanya. Lihat aku pasang senyumku sambil sambut hari yang baru. Takkan ada yang bisa menggangguku. Aku bukanlah lagi yang dulu, yang mukanya masih suka cemberut. Bukan lagi yang takut untuk berbuat. Oh, oh, aku terus berjalan, maju, maju terus ke depan. Walau pasti ada rintangan, tapi aku kan hadapinya. Waktu-waktu terus berjalan, aku kan membuktikan. Meski kadang ku tak percaya, asik, ternyata aku bisa. Lihat aku pasang senyumku, tak peduli yang walaupun aku bebas, ku bisa tertawa lepas. Oh, aku bukanlah lagi yang dulu, yang mukanya masih suka cemberut. Bukan lagi yang takut untuk berbuat. Oh, oh, aku terus berjalan, maju-maju terus ke depan. Walau pasti ada rintangan, tapi aku kan hadapinya. Waktu-waktu terus berjalan, aku kan membuktikan. Meski kadang ku tak percaya, asik, ternyata